perceraian. Akhwani fiddin, a'azakumullah. Apakah itu dalam kebaikan atau dalam kejelekan? Tergantung. Kalau cocoknya sama-sama jelek, ya awet. Enggak cerai. Sama juga kalau cocoknya sama-sama baik. Ya awet juga. Tetapi kalau yang satu jelek, yang satu baik, akan terjadi syiqaq. Akan terjadi pertikaian-pertikaian-pertikaian yang berbuntut perceraian. Demikian pula cara berpikir, demikian pula pandangan. Maka istri yang salihah adalah qanitah, yang tunduk kepada Allah dan Rasulnya dan tunduk pada suaminya. Dia pelajari apa yang disuka suami. Jangan tanya tentang masalah kewajiban. Masalah kewajiban jelas dikerjakan karena ini istri salihah. Setelah kewajiban-kewajiban dikerjakan, dia masih berupaya untuk mempelajari suami saya apa yang disukai ketika dia pulang dari safar. Apa yang diinginkan suami saya kalau pagi? Apa yang diinginkan suami saya kalau malam? Apa yang dimaukan ini? Apa yang dimaukan? Sampai dia tahu. Maka dia melayani suaminya dengan semua apa yang disukai suami. Pakaian yang dia pakai, dia lihat. Ketika suaminya gak suka, besok gak dipakai lagi sama dia. Dia pakai ketika suami gak ada, karena ini tidak disukai suaminya. Kenapa? Ketika datang, kamu kok pakai seperti ini? Aku sedang haid. Pakaian khusus. Ikhwani fi din, a'azzakumullah. Ini istri salihah. Pada perkara-perkara yang mubah, mau warna apa, kalau di rumah boleh untuk menyenangkan suaminya, kan bebas. Tetapi tidak. Dia tidak menuruti selera dirinya, tapi mengikuti selera suaminya. Karena suami yang memandangnya. Karena suami yang melihat dirinya. Ini tasyakul. Kata beliau, rahimahullah, ini contoh bagaimana sebuah keluarga bisa melanggengkan pernikahan, bisa melanggengkan saling mencintai sampai sekian lama. Karena apa? Karena berusaha untuk tasyakul, saling mencocoki. Suami juga berupaya untuk menyenangkan istrinya. Apa yang disenangi oleh istrinya, apa yang disukai, selama itu masih halal, selama itu masih mubah, dia turusi. Karena dia mampu, dia beri. Masya Allah. Ini barakallahu fikum termasuk di dalam pembahasan kita. Azzah, istrinya Hajjaj, ketika bertemu dalam pengantin baru, dia berkata, ya Azzah, wallahi ma anti kama qala fika Kuthair. Ya Azzah, engkau sungguh demi Allah tidak seperti yang diceritakan tentangmu oleh si fulan. Faqalat, maka dia menjawab wanita ini, ayyuhal amir, wahai amir, innahu lam yarani bil ain allati ra'aitani biha. Dia tidak melihat aku dengan mata sebagaimana kamu melihat aku. Akan berbeda. Karena yang ngasih kabar kepada dia, mak comblangnya, menceritakan dia begini, dia begini, dia begini, dia begini. Begitu ketemu, lebih bagus dari yang digambarkan. Kamu lebih dari apa yang diceritakan orang. Maka kata wanita tadi, dia hanya mendengar berita. Engkau melihat dengan mata kepalamu, yang dia tidak melihat dengan mata kepalanya. Kemudian dibacakan syairnya. Fama tubsirul ainani wal qalbu alifun walal qalbu wal ainanu muttabiqani aw muntabiqani walakin huma ruhani ya'ridu dha lidha faya'rifu hadha dha fayaltaqiyani. Apa yang dilihat oleh mata dan apa yang dirasakan dalam hati. Hati dengan mata, dua perkara yang terpisah. Dua perkara yang berbeda. Tetapi yang ini melihat sesuatu, yang ini melihat sesuatu yang lain, fayattabiqani, fayaltaqiyani, maka keduanya bertemu. Paham ini maksud? Mata melihat dari rambutnya, dari wajahnya, hidungnya, mulutnya, semuanya. Hati melihat dengan mata hati. Sejak dia datang, sejak dia duduk, sejak dia tersenyum, apalagi ketika ditanya, ketika berbicara, terlihat apa yang dalam hatinya. Hati melihat ke hati. Mata melihat kepada dohirnya. Fayal taqiyani. Akhirnya ketemu dua perkara ini. Yang ini dengan yang ini. Inilah rahasianya. Inilah hikmahnya. Kenapa Rasulullah SAW mengatakan kepada yang ingin nikah, undur ilaiha. Lihat dulu. Disuruh tuh lihat. Ikhwani fiddin a'azakallah. Minal hikmatil baligha syuri'aril rajuli an yanzura ilal mar'ah idza arada khutbataha. Termasuk hikmah yang tinggi bahwa siapa yang ingin melamar seorang wanita disuruh untuk melihatnya. Ya Rasulullah, aku akan menikahi si fulana. Hal ra'aita, apakah kau sudah melihatnya? Belum ya Rasulullah. Undur ilaiha. Fa innaha, karena sesungguhnya melihat itu akan menjadikan ahra an yu'dama bainakuma, akan membantu kamu untuk bisa melanggengkan pernikahanmu. Khonifuddin azakumullah. Sehingga kata Ibnu Qayyim rahimahullah, wa li hadza syuri'a lil khatib an yanzura ila makhthubah fa inaw idza shahada husnaha wa jamalaha kana dhalika ad'a ila husulil mahabba wal ulfa bainahuma. Karena sesungguhnya kata Ibnu Qayyim rahimahullah, disunahkan, disuruh oleh Nabi untuk melihat orang yang akan dilamar, karena kalau dia melihat kecantikannya, melihat kebaikannya, melihat keindahannya, maka niscaya dia akan tertarik untuk menikahinya karena kesukaan. Dan ketika wanita tadi merasa disukai, dia juga akan suka. Kama asyara ilaihi an-nabi, sebagaimana Nabi mengisyaratkan, idza arada ahadukum khitbata imra'atin falyanzur ila ma yad'u ila nikahiha fa innahu ahra an yu'dama bainakuma. Dan jangan khawatir para wanita enggak laku. Oh, saya kan jelek, berarti enggak bakal laku dong. Karena semua melihat kecantikan. Nanti saya siapa yang akan nikahin saya? Jangan khawatir. Tidak akan sama selera manusia. Yang ini suka yang putih, yang ini suka yang sawo matang. Beda. Yang ini suka yang mancung, ini enggak suka. Ah, terlalu totok. Enggak suka saya. Enggak sama. Maka kamu akan mendapatkan, masih kata Ibnu Qayyim, orang yang cocok. Kembali ke hadis tadi. Kecocokan. Jadi sesungguhnya, nazar itu adalah untuk mencocokkan tadi. Karena kalau cocok, akan bersatu. Al-arwah junudun mujannada. Idza ta'arafa minha ikhtalaf. Kalau saling mencocoki, maka akan akur, akan akrab, akan dekat, akan terikat. Lihatlah. Kamu cocoknya yang kayak apa? Sehingga bahasa yang paling bagus, cocok. Gimana? Cocok, cocok. Jangan, gimana? Cantik, cantik. Ya kan sih kata kamu. Kata orang lain mungkin gak cantik. Saya cocok. Selesai. Menurut kamu cantik atau tidak cantik, menurut kamu demikian, demikian. Maka kata Hajjaj tadi, engkau tidak seperti yang diceritakan orang, katanya begini, katanya begitu. Mereka cuma dengar berita-berita. Tidak memakai mata seperti kamu memandang saya dengan matamu. Ya jelas akan berbeda. Tidak akan sama. Setiap orang memandang, dia akan memandang dengan dua mata. Mata kepalanya dan mata hatinya. Dan mata kepala adalah jendela hati. Kamu bisa melihat mata orang tersebut, kamu bisa tahu apa yang ada dalam hatinya. Ada mata yang sinis, ada mata yang meremehkan, ada mata yang kurang ajar. Ada enggak? Ada. Kamu lihat ini orang kurang ajar sekali. Tapi ada juga yang sebaliknya, tawadhu. Dari matanya juga. Karena itu jendela hati. Kalau mata meremehkan bagaimana? Wallahu a'lam. Mungkin seperti itu. Yang jelas barakallahu fikum, ternyata dalam masalah pernikahan pun berlaku apa yang dikhabarkan oleh Nabi, kecocokan, tasyakul, tanasub. Maka barakallahu fikum, Imam Ahmad rahimahullah berkata, "Man khafiya 'alaina haluhu lam takhfa 'alaina ulfatuhu." Siapa yang tersamar atas kita keadaannya, niscaya enggak akan tersamar siapa orang dekatnya. Dia tersamar bagi kita. Kayak apa orang ini? Tapi tidak tersamar dengan siapa teman dekat-dekatnya. Teman dekatnya begini, begini, begini. Oh ya, model itu dia. Sama, cukup. Karena tidak mungkin dia berkawan dengan mereka kalau enggak ada tasyakul. Enggak ada saling menyerupai. Maka cukup lihat teman-temannya. Sama juga dengan ucapan Al-Auza'i rahimahullah. Man satara anna bid'atahu lam takhfa 'alaina ulfatahu. Siapa yang menyembunyikan kebid'ahannya enggak akan tersamar atas kita ulfahnya. Siapa yang dekat dengan dia? Cukup. Dia menyembunyikan bid'ahnya. Saya ahlu sunnah sunni salafi. Tapi siapa teman-teman dekatnya? Itu cukup. Mengapa? Karena mereka namanya al-arwah junudun mujannadah. Seperti burung yang tidak hinggap kecuali pada yang sejenisnya. Ada si fulan datang satu kota. Ditanya, bagaimana keadaannya? Ya imam, orang itu mengatakan aku berpegang dengan sunnah, memperjuangkan sunnah, mendakwahkan sunnah. Dan aku melihat ucapannya semua sunnah. Masya Allah. Kata beliau, undur tempat masuknya. Di mana dia bermajlis? Bersama siapa teman duduknya? Dijawab murji'ah. Qala idan huwa murji'ah. Kalau begitu dia murji'ah. Cukup. Ikhwani fiddin a'azakumullah. Mengapa? Karena sudah disebutkan oleh Nabi SAW, al-arwah junudun mujannadah. Tidak mungkin bisa akrab, duduk, dekat dengan mereka kalau enggak sejenis. Mungkin di mulutnya tidak, di hatinya iya. Di mulutnya saya sunni, di hatinya sunnah itu terlalu keras, kaku. Saya enggak suka. Di hatinya. Kan enggak terlihat. Kok bisa tahu? Karena dia duduknya dengan mereka, para hizbiyin mutalawwinin. Cukup. Juga Mu'ad ibn Mu'ad rahimahullah mengucapkan yang lebih menakutkan. Bagi kita, bagi saya khususnya. Ar-rajulu wa in katama ra'yahu lam yakhfa dhaka fi ibnihi wala sadiqihi wala fi jalisih. Seseorang walaupun menyembunyikan pendapatnya, niscaya enggak akan tersembunyi pendapatnya itu dari anaknya, dari temannya, dari tempat majlisnya. Mengapa saya katakan seram? Artinya kalau sampai kita salah didik anak, kemudian begini dan begitu, kita ikut tercoreng. Bagaimana saya percaya kepadamu, anakmu kayak begini, begini, begini, begini. Dan itu yang bersamamu tiap hari. Istrimu begini, begini, begini. Dan itu yang bersamamu setiap hari. Tetangga terdekat, tetangga satu ranjang. Seperti itu. Cukup. Orang akan mengatakan, sudahlah, kamu jangan banyak bicara. Saya tahu siapa kamu. Lu dari mana? Dari istrimu yang kayak gitu. Dari anakmu yang seperti ini. Ini barakallahu fikum. Yang mengerikan. Kecuali kalau bentuknya pengkhianatan. Kekecualian ini saya ucapkan karena saya khawatir kalian akan berkata, bagaimana dengan Nabi Nuh terhadap anaknya? Bagaimana terhadap Nabi Lut pada istrinya? Pembangkang. Allah katakan fakhanatahuma, kedua-duanya berkhianat. Apa maknanya berkhianat? Di depan suaminya baik, tapi di belakang berbuat sesuatu yang tidak diridhoi suaminya. Fakhanatahuma, Allah sebutkan khanatahuma. Maka jangan kita salahkan beliau-beliau para anbiya alaihimus salatu wassalam, karena itu pengkhianatan. Diingatkan oleh Nabi Nuh agar anaknya kembali, tapi tidak mau. Maka sudah tertunaikan kewajiban. Dan Allah sudah katakan, innahu laisa min ahlik, innahu amalun ghairu salih. Dia bukan anakmu, dia bukan keluargamu, karena amalannya tidak saleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetapi ikhwan ibn a'azakumullah, yang dia bersamanya, dia ridho dengannya, dia tahu anaknya berbuat seperti itu, dibiarkan. Dia tahu istri berbuat seperti itu, dibiarkan. Bukankah itu mencocoki atau menunjukkan bahwa engkau dengan dia tasyakul, sejenis? Kalau tidak sejenis, tidak mungkin akan terjadi keakuran. Ima anaknya diusir atau istrinya dicerai, atau sejenisnya. Ya khiyakfi barakallahu fikum. Ini sudah banyak ini. Ini enggak akan selesai. Taib. Season yang paling menakutkan. Nasallahu taufiq wal hidayah wal rahmah lana wa li jami'il muslimin. Mohon dijelaskan kepada kami bagaimana sikap tawakuf yang dibenarkan, terlebih pada masa fitnah seperti yang terjadi belakangan ini. Ikhwani fiddin a'azzakumullah, tawakuf itu pada keadaan tertentu di masa tertentu. Wa idza tabayyana ar-rusdu min al-ghayy, enggak ada tawakuf. Kalau sudah jelas mana rusd mana ghayy, kalau sudah jelas mana sunnah, mana bid'ah, kalau sudah jelas mana yang benar, mana yang salah, tidak ada tawakuf dan haram hukumnya tawakuf. Jangan jadi syaitanun akhras. Kata Ibnul Qayyim rahimahullah, orang yang berbicara dengan kebatilan-kebatilan adalah syaitanun natiq, setan berbicara. Sebaliknya orang yang diam dari kemunkaran adalah syaitanun akhras, setan bisu. Sehingga tawakuf itu adalah dia masih belum berpendapat karena belum ada kejelasan. Barakallahu fikum. Apakah permasalahan Ustaz Askari sudah lama atau baru-baru saja terjadi? Apakah kita masih memuliakan khon ibn a'azakumullah perkara-perkara yang terjadi pada Ustaz Askari ataupun ustaz lainnya? Sebagai manusia, ada saling menasehati, saling menegur, sudah terjadi. Dan alhamdulillah, jazahumullahu khaira, para asatidah tidak membongkarnya di depan umum. Nasehatnya bainahum wa bainahu, antara mereka dengan beliau saja. Nah, bukan berarti yang lain tidak, ada yang salah. Saya juga pernah. Ustaz Luqmannya juga pernah. Saya yang nasihati dia. Saya tegur. Berdua, empat mata. Mengapa begini, mengapa begitu. Terjadi. Barakallahu fikum. Demikian pula ustaz-ustaz yang lain. Dan itu justru menunjukkan ukhuwah yang hakikiyah. Barakallahu fikum. Masalah bermain bola dengan orang-orang yang tidak sejenis. Nah, ada hizbi, ada sururi, ada mubtadi'un dhal. Saya anjurkan jangan. Karena kamu ketika main bola, mungkin hanya berkata, oper, sini, ambil, kan begitu. Tendang. Tetapi selesai. Duduk sambil megang handuk, sambil minum aqua, ngomong apa sama mereka? Kamu baik, kamu pintar, begitu? Atau kamu tadi undal, begitu? Yang mana kira-kira? Saya enggak yakin kamu akan menasehati dia. Saya enggak yakin. Paling sedikit, kamu berbasa-basi dengan mereka. Kenapa? Enggak ada teman-teman ahlus sunnah yang bisa main bola? Sekedar olahraga saja. Tidak lebih. Bagaimana sikap tawakuf? Sikap tawakuf lagi. Emang ada musim tawakuf apa gimana? Bolehkah bagi kami ikhwan yang tinggal di sekitar Ponpes Ibnu Qayyim untuk menghadiri yang diadakan di pondok tersebut? Boleh saja. Kecuali kalau pembahasan fitnah, jangan. Kajian tauhid, kajian fikih, silakan. Beliau masih ahlu sunnah. Barakallahu fikum. Boleh kan hadir atau diusir? Enggak. Sebab di salah satu tempat di Riau sana ada santri kita diusir dari masjid. Padahal untuk sholat. Mudah-mudahan di Balikpapan tidak. Apakah batasan seorang dikatakan awam yang harus kita berikan uzur? Batasan yang saklak tidak ada. Khatibun nas ala qadri uqulihim, ajak bicara manusia seukuran dengan nalar mereka. Ada yang segini, ada yang segini, ada yang segini. Kalau dia masih di bawah, ya jangan kasih pelajaran kelas 3, kelas 4. Sampaikan saja yang paling penting buat dia tentang tauhid, keesaan Allah. Kalau di atasnya, ajarkan dia kepada yang lebih penting lagi setelah itu, usul sunnah. Kalau dia demikian, akan berbeda lagi kita bicara. Enam. Barakallahu fikum. Apakah boleh membentuk grup sebagai sarana ukhuwah, namun grup tersebut berisikan canda yang blak-blakan, di mana orang yang dimasukkan ke grup tersebut bisa menerima canda atau tidak mudah sakit hati jika dicandai, semisal grup kolam kopi malam? Buang waktu. Paling sedikit buang waktu. Belum lagi kalau candaannya melampaui batas kepada maksiat, kepada lamzun wa ghamzun, wailun likulli humazatin lumazah, tukang celah, wail, diancam dengan wail. Enam. Grup silaturahmi mungkin akan ada candaannya sekedarnya, tidak mengapa, tetapi kalau sudah berlebihan, jangan. Maka tetap harus ada yang berilmu membimbingnya. Jangan sampai kebablasan. Bagaimana sikap Ustaz Askari? Apakah sikap terhadap Ustaz Askari? Sudah dijawab tadi. Boleh kita memilih. Karena memang disuruh kita memilih. Saya lebih serak dengan yang ini, saya ragu dengan yang ini. Tidak salah. Tidak salah. Karena memang dikatakan inna hadzal ilma din, fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Kita berharap semoga Allah memberikan hidayah kepada kita semua dan juga terutama pada beliau Ustaz Askari dan yang bersamanya, agar kita kembali bersama di atas kitab sunnah, di atas dakwah salafiyah. Amin. pertanyaannya sama semua. Apakah boleh kami dibodok Balikpapan? Apakah sikap kita benar meninggalkan ma'had dikarenakan kondisi Ustaz Qari? Benar, tidak salah. Tapi saya tidak nyuruh, alhamdulillah. Kenapa benar? Kalau saya ada di sana, saya pun akan takut. Wallah, ini mau kemana ini beliau? Karena yang kita kenal di Indonesia, asatidz Ahlussunnah, ya mereka. Kalau kemudian semua dianggap satu hizib, mau pindah kemana dia? Kan begitu. Mau kemana ini kira-kira? Mau nyebrang kemana? Itu menakutkan. Menakutkan. Apa yang menyebabkan seorang itu terjatuh ke dalam fitnah? Biasanya orang terjatuh ke dalam fitnah itu ada faktor dalam, faktor luar. Faktor dalamnya adalah hawa, faktor luarnya adalah syaitan. Dan syaitan itu dalam bentuk jin dan manusia. Dalam bentuk manusianya biasanya adalah kawan-kawan yang salah. Kawan-kawan ahlu syubhat. Itu yang sering menyebabkan orang terjerumus dalam fitnah. Tolong jelaskan Ustaz bagaimana ciri-ciri fisik Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ada dalam Syama'il Ahmadiyah Tirmidzi, disebutkan pula dalam beberapa hadis tentang sifat-sifat beliau. Yang saya ingat beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam keadaan bukan yang gemuk, bukan pula yang kurus, dalam keadaan rambut beliau putih di atas telinganya, di kanan dan di kirinya. Apalagi, baca sendiri aja daripada salah karena saya tidak hafal. Bagaimana pendapat Salah Sekali? Tawakuf. Mohon nasihatnya untuk kami agar selalu semangat dalam menuntut ilmu. Jazakallah khair atas jawabannya. Semoga kita semua selalu diberi istiqamah. Amin. Semangat menuntut ilmu biasanya dorongannya adalah ketika kita yakin bahwa ilmu itu jalan agar kita selamat. Kalau dia tidak yakin bahwa ilmu itu adalah jalan satu-satunya untuk kita selamat, dia akan malas menuntut ilmu. Kita harus yakin. Tanpa ilmu kita akan salah jalan. Al-ilmu nur. Ilmu itu cahaya. Ketika ada cahaya, kamu tahu jalan kemana yang harus saya jalani. Ketika enggak ada ilmu, gelap. Kamu meraba-raba dalam gelap. Kemungkinan tersesatnya, kemungkinan terperosoknya lebih banyak daripada kemungkinan selamatnya. Walaupun kebetulan selamat misalnya, itu perbandingannya sangat jauh. Lebih banyak yang tersesat daripada yang kebetulan benar. Padahal cuma ngeraba-raba. Maka seorang yang ketika menyeberangi kawat dari gudeng ke gedung selamat, kamu jangan ikut. Wah, bisa kok lewat sini juga. Itu si fulan lewat selamat. Jangan. Kemungkinan selamatnya sangat-sangat kecil. Lebih besar kemungkinan sesat. Kok diikuti? Ada jalan yang terang, jelas, gamblang. Yaitu jalan ilmu. Ilmu wal amal. Afwan Ustaz, apa nasihat antum untuk ikhwan yang berbicara soal fitnah yang ada saat ini, mereka membicarakannya di Facebook sering bantah membantah sehingga para hizbiyun senang melihatnya. Nah, itu yang paling menyedihkan. Ketika sudah viral di Facebook, di medsos, di internet, malu. Tapi dipaksa terus. Ayo. Harus ngomong. Kalau enggak ngomong berarti kamu dolim. Saya enggak dolim. Ya kenapa dong? Ya pokoknya ada masalah. Enggak bisa. Harus ngomong. Kalau enggak kamu zalim. Terus. Ini hanya terjadilah apa yang terjadi. Alhamdulillah. Kita bisa sabar sekian lama. Sampai ada ucapan Syekh Ubaid yang menyatakan ruddu'alih. Bantah dia. Maksudnya bantah Ustaz Askari. Ruddu'alih. Sampaikan. Yang dusta katakan dusta. Sampaikan bahwa kalian bukan hizb. Baru kita berbicara. Apa kau menggambar logo-logo Jepang? Seperti ini, seperti ini, seperti ini. Khamidina azakullah, beberapa logo-logo kadang-kadang memiliki makna-makna yang sifatnya agamis, agama mereka. Sehingga kalian jangan sembarangan ikut-ikutan, jangan latah. Jangan bangga dengan logo-logo, logo Nazi di punggungnya. Logo apalagi di depannya, logo lain lagi di sini. Kalian tahu enggak itu logo apa? Saya enggak tahu. Tapi saya ingatkan, jangan sampai ternyata logo itu adalah logo agama mereka. Seperti lingkaran yang ada putih dan hitam itu, yang kata mereka ini yin dan yang. Digambarkan bahwa ini dewa baik, ini dewa jelek atau dewa gelap, ini dewa terang. Ini barakallahu fikum jelas-jelas itu adalah lambang dari agama mereka. Bagaimana sekali? Apabila seorang anak mengikuti perang dan gugur di saat itu, tapi ia masih durhaka kepada orang tuanya, apakah dia syahid? Wallahu a'lam. Yang tidak durhaka pada orang tuanya saja, saya tidak yakin itu syahid. Doakan saja mudah-mudahan syahid. Artinya untuk memastikan syahid, susah. Itu urusan hati. Allah yang lihat apakah dia ikhlas di hatinya ketika berjihad. Apakah dia berharap Allah atau berharap ghanimah. Apakah karena kebanggaan perang. Apakah karena keberanian. Apakah karena apa. Wallahu a'lam. Yang jelas, kita berharap saja kebaikan-kebaikan. La'allahu. Mudah-mudahan dia mendapatkan syahid. Mudah-mudahan dimaafkan kedurhakaannya pada orang tuanya. Nah. Anda pernah mendengar hadis tidak ada penyakit menular dan tidak ada tatayur. Bagaimana kita menyikapi sedangkan kita tahu ada penyakit yang sudah masyhur diketahui bahwa dia menular. Ikhwani fillah na'azakumullah, bahkan Rasulullah SAW menyatakan fir minal majdhum firaruka minal asad. Jauhilah orang yang terkena penyakit lepra seperti engkau menjauhi singa. Artinya hindari, jangan sampai kamu tertular dari dia. Bagaimana dengan hadis? Tidak ada adwa wala tiarah. Ikhwan ibn a'azakumullah, disebutkan dalam tafsir, dalam syarahnya, bahwa makna adwa di sana adalah yu'di binafsihi. Enggak ada penyakit itu kemudian berpindah karena keinginan dia. Saya pengen pindah ke situ. Ah, saya sakit di si fulan, saya sakit di si fulan. Enggak ada itu. Tetapi dengan izin Allah. Dengan takdir Allah. Dan itu adalah menasehati manusia agar jangan engkau takutnya atau berdoanya kepada penyakitnya. Wahai penyakit, jangan kesini. Salah. La adwa wala tiara. Enggak ada adwa dan tiara. Adapun si fulan sakit, karena si fulan sakit, kemudian dia ikut sakit, maka itu biqadrillah. Dengan takdir dari Allah. Kalau Allah tidak kehendaki, enggak akan sakit. Walaupun di sebelahnya. Paham ini maksudnya? Jangan dipertentangkan antara keduanya. Disuruh kita menghindari orang-orang yang terkena penyakit menular. Tetapi, jangan kita meyakini bahwa penyakit menular dengan sendirinya kemauan si penyakit itu. Bukan. Biqada'illah wa qadari. Fitnah yang sedang terjadi ini bisa dinamakan GSH, gerakan sakit hati. Mohon jawabannya. Saya sudah menjawab bahwa Ustaz Askari membuka pintu sengaja ataupun tidak sengaja. Dan kalau kita husnudzon, dia tidak sengaja kebawa emosi kemudian berbicara. Yang akhirnya ketika dia buka pintunya, berduyun-duyun berbaris di belakang dia sekian banyak apa tadi? GSH, gerakan sakit hati. Betapa banyak barisan sakit hati di belakangnya yang ikut. Benar. Memang mereka itu, saya juga pernah diginikan, saya juga pernah diginikan, saya pernah berbaris rapi di belakangnya. Menjadi pasukan-pasukan yang berwarna-warni. Yang ini akhlaknya kurang bagus, yang ini manhajnya, yang ini pernah begini, yang ini genit sama murid santriwatinya, yang ini semua berbaris di belakangnya. Nah, seperti apa menghadapi mutalawin yang mana kita masih berhubungan bisnis dan terkadang ia mengatakan saya mencintai semua firqah kecuali Syiah. Ini ainu sururiyah. Ini yang paling murni kesururiahannya. Jauhi dia. Syekh Muhammad bin Hadi menyatakan dia mubtadi'. Sururiyah ahlul bid'ah, kata beliau. Sudah jam 9. Seperti apa memahami takdir, sebab saya mengalami kebingungan tentang kematian dan rezeki. Mengimani takdir itu memiliki marahil, tahapan-tahapan. Pertama, kita yakini, kita imani bahwa Allah maha mengetahui apa yang telah terjadi, apa yang sedang terjadi, dan apa yang akan terjadi. Allah maha tahu. Dua, kita meyakini dan mengimani pula bahwa Allah subhanahu wa ta'ala mencatat semua yang Allah ketahui tadi, bahwa ini akan terjadi, di dalam lauhul mahfud. Ketiga, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala punya kehendak. Dan kehendak Allah pasti terjadi. Kehendak Allah secara takdir. Maka, semua yang terjadi di muka bumi atas kehendak Allah. Yang baik maupun yang jelek. Umur, ajal, ataupun segala sesuatu yang terjadi. Biqadha'illah wa qadarih. Itu dengan kehendak Allah subhanahu wa ta'ala al-qadariyah. Maka kita ucapkan pada poin ketiga ini, masya'akan wa man lam yasha' lam yakun. Apa yang Allah kehendaki secara takdir pasti terjadi, dan apa yang tidak Allah kehendaki tidak akan terjadi. Qanifidina a'azakumullah. Beberapa tahapan ini harus dipegang kuat-kuat. Dan yang keempat, membedakan antara kehendak Allah secara syariat. Kehendak Allah secara syariat itu perintah. Dan Allah tahu, ini akan mentaati, ini enggak akan mentaati. Jangan dipertentangkan antara kehendak Allah qadariyah dan kehendak Allah syariah. Selesai. Empat perkara ini. Kalau Allah menyatakan, sholatlah, berpuasalah, kutiba alaikumus siyam atau aqimis salah. Ini perintah Allah. Dan ini kehendak Allah secara syar'i. Kerjakanlah. Perintah. Dan Allah tahu. Sebagian akan taat, sebagian akan tidak taat. Yang taat dengan takdir Allah. Yang tidak taat dengan takdir Allah SWT. Tapi kita bisa memilih. Naam. Perbuatannya perbuatanmu. Atas pilihanmu.

Khonifuddin Azzaqullah, masalahnya yang ini tidak diceritakan alasannya. Itu saja yang jadi masalah. Setelah kita ceritakan alasannya kepada Syekh Ubaid, kata Syekh Ubaid, wajar. Memang seperti itu harusnya. Kalau tidak, mereka akan mencoreng dakwah Salafiyah. Khonifuddin Azzaqullah. Kalau ada yang tidak sependapat bahwa ini seharusnya belum sampai dihentikan, seharusnya ini belum sampai ke tingkat itu, ya silakan kita datangi, kita nasihati, kita ingatkan, Ustaz, ini belum sampai setingkat itu, ini sudah demikian. Sebagaimana saya menyampaikan ke Ustaz Luqman tentang ikhwah yang di Cirebon yang sekarang ikut sama mereka umrah, ya. Solehuddin, ya. Ustaz, kenapa kok dia diberhentikan dari dakwah? Ana istifsar, ana tanya, kenapa? Saya kenal dia orang baik, akhlaknya demikian, ya. Artinya kita tidak diam, kita berdiskusi, kita berbicara. Kalau kalian menuduh bahwa asatidah ini seperti pion-pion yang dicocok hidungnya oleh Luqman, maka kalian bukan mencerah satu orang, mencercah sekian banyak asatidah Ahlus Sunnah. Hada azim, buhtanun azim. Tuduhan yang mengerikan, menakutkan. Bagaimana sikap anak kepada orang tua yang sudah membuangnya? Apa ada orang tua membuang anaknya? Dibuang ke pondok pesantren maksudnya? Karena beberapa anak di pondok pesantren berkata, saya dibuang oleh orang tua saya. Ya. Karena jengkel. Ya. Saya tahu itu adik-adik saya yang di rumah. Diajak makan di luar, diajak tamasya, diajak, saya di sini, di penjara suci. Itu biasa namanya santri-santri begitu. Ketika mereka masih belum tumbuh kecintaannya pada ilmu, merasa dibuang oleh orang tuanya. Tapi kalau benar-benar dibuang pun, dia tetap orang tuamu. Dia tetap orang tuamu. Kamu datangi, kamu satu rahmi, kamu dekati. Mudah-mudahan itu ada alasan yang mungkin tidak diungkapkan oleh orang tuamu dan kamu tidak tahu alasan apa. Nah, atau mungkin ternyata bukan dibuang. Dia tidak mampu melihara kamu, akhirnya diadopsi oleh orang lain. Mungkin. Sehingga tetap saja namanya orang tua tidak bisa cerai. Itu tetap bapakmu. Bagaimanapun juga. Walaupun kafir, Ustaz, sahibuhuma fid dunya ma'rufa. Walaupun kafir, pergaulan di dunia dengan baik. Apalagi bukan kafir. Apa nasihat saya, apa nasihat Ustaz bagi ikhwan dan akhwat yang masih suka Facebook? Jangan Facebook-Facebookan. Tinggalkan Facebook. Warakallahu fikum. Apalagi perempuan. Jangan. Dan para suami, laranglah istri-istri kalian untuk bermain Facebook. Kalau kalian ingin keluarga kalian langgeng. Saya khawatir akan terjadi cekcok, pertikaian di rumah tangga gara-gara Facebook. Jangan. Jangan, barakallahu fikum. Jauhi. Jangan panjang-panjang ceritanya. Kayak cerpen. Intinya memilih teman. Kalau milih teman yang baik, kitanya harus baik dulu. Pilih teman yang baik. Niscaya kekuranganmu akan diingatkan oleh teman baik. Akan diluruskan oleh teman baik. Dinasehati oleh teman baik. Pilih teman yang baik. Kalau kamu menunggu sampai kamu sempurna, kapan kamu sempurna? Ini barakallahu fikum. Nasallahu taufiq wal afiyah wal hidayah wa rahmah. Dan sekali lagi saya minta maaf sebanyak-banyaknya. Wal afu minkum. Dan saya minta ampun pada Allah SWT. atas kesalahan apa yang setelah saya ucapkan atau kekeliruan atau tergelinciran lidah atau kelancangan ucapan saya. Semoga Allah mengampuni saya dan mengampuni semua kaum muslimin, dan juga mengampuni Ustaz Khatib dan berikan hidayah kepadanya, berikan petunjuk kepada kita semua dan kepada seluruh ahlu sunnah dan seluruh kaum muslimin. Semoga Allah berikan hidayah pada kita dan mereka kepada tauhid was sunnah, dan disatukan di atas aqidah salafiyah. Amin wa sallallahu Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.